dur sudah masuk. Iya. Dan kalau ada pertanyaan insyaallah taala mungkin kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Ya, pertanyaan-pertanyaan tersebut sebab habis duhur mungkin saya ada sibukan sedikit. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada pertemuan hari ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.